بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله تتمة melanjutkan pembahasan yang telah lalu yaitu ma yata'allaq bi ahkamiz zakah, hal-hal yang terkait dengan zakat. Bahwasanya telah lalu kita telah mengetahui tentang definisi daripada zakat, baik itu lughatan wa syar'an, baik itu secara bahasa maupun secara syariat. Man yadhkur lana, man yadhkur lana, apa definisi secara bahasa? An-nama wa ziyadah. Kemudian ditambahkanlah sebagian ulama, At-tahara, barakallahu fikum. Tayyib, secara syara', definisi secara syariat, naam, man yadhkur, naam, beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian wajib, ya, secara syar'i daripada harta tertentu. Kemudian li ta'ifa makhsusa, ditujukan kepada golongan tertentu yang memang sudah diatur oleh syariat, ya. Ala kulli hal, kemudian apa hukum menunaikan zakat? Wajib, ya, karena terdapat di sana ancaman dan merupakan rukun min arkanil Islam. Kemudian secara global telah disebutkan harta-harta yang memang harus dikeluarkan darinya zakat. Sebelum kita melanjutkan, bahwasanya di sini zakat ini ada dua, ya. Zakat ini ada dua, ada zakat yang terkait dengan amwal atau harta. Nah, ini yang jenis sudah kita bahas kemarin. Kemudian ada zakat yang terkait dengan badan, ya, terkait dengan badan, yaitu zakatul fitr. Zakat fitrah itu terkait dengan badan. Adapun zakat al-mal ini yang sudah kita bahas kemarin secara global. Di antaranya adalah apa? Hazidan, yang wajib zakat apa? Di antaranya alat tukar, ya. Kemudian apa lagi? Iya, yang keluar dari bumi. Kemudian bahimatul an'am, yang diperselisihkan oleh para ulama, urut tijarah, ya, perdagangan. Kemudian apa lagi? Ma'adin, ya, yang keluar dari bumi, yang memang itu bentuk aslinya seperti emas. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bensin pun termasuk, ya. Bensin pun termasuk. Ala kulli hal. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan sesuatu terkecuali di sana ada hikmah, ya. Maka di antara nama Allah adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana dan segala sesuatunya tentunya dengan hikmah. Apapun itu yang diperintahkan Allah, begitu juga larangan Allah, ada hikmah di balik itu. Ada yang diketahui, ada yang tidak. Ya. Ketika kita bisa mencari daripada hikmah-hikmah tersebut, walhamdulillah. Di antaranya adalah zakat. Ya, di sana ada hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat? Di antara hikmahnya, min al-hikam allati syuri'at min ajliha az-zakah. Ya. Yang pertama adalah untuk menyucikan harta. Ya, menyucikan dan membersihkan harta seseorang serta menambah barokah daripada harta yang dimiliki. Dan ini bisa dilihat dari definisi secara bahasa. Maka definisinya secara bahasa adalah an-nama wa ziyadah. Ya. Tambahan, apa yang ditambah? Barokah. Apa itu barokah? Hah? Ma ma'na barakah? Ahmad. Apa artinya barakah? Kita sering dengar semoga barakah, ya. Kita dengar seseorang mendoakan saudaranya barakallahu fiik. Ma ma'na barakah huna? Kebaikan yang banyak. Ya. Kebaikan yang banyak. Maka ini diantara hikmah, ya. Pertambahnya kebaikan daripada harta dan tersingkirkan kejelekan daripada harta yang dia dapat. Karena terkadang seseorang melakukan muamalah-muamalah yang mungkin menyelisih syariat dan dia tidak apa, dia tidak sadar akan hal itu. Maka itu semua dibersihkan dengan zakat, ya. Dibersihkan dengan az-zakah. Kemudian menyucikan orang yang mengeluarkan. Ya. Menyucikan orang yang mengeluarkan dari berbagai macam penyakit-penyakit yang dimiliki. Baik itu penyakit pelit, kikir, dan seterusnya. Ya. Orang yang mengeluarkan zakat. Serta mengajarkan orang yang mengeluarkan zakat tadi untuk terbiasa infak di jalan Allah Azza wa Jalla. Zakat adalah wajib dikeluarkan. Hak Allah yang harus kita keluarkan. Terancam mereka ketika tidak mengeluarkannya. Maka dengan terpaksanya dia ini membiasakan dia untuk menginfakkan yang sifatnya mustahabbah, yang sifatnya tidak wajib. Ya. Ini diantara hikmah luar biasa pelajaran yang diambil daripada zakat ini. Kemudian diantara hikmah yang lain jelaskan oleh para ulama, yaitu kita turut merasakan, ya, kefakiran yang ada pada diri seseorang yang memang butuh, ya, dan sekaligus menutupi kebutuhan mereka. Setidaknya di hari itu atau di bulan itu, bahkan di tahun itu. Ya, bahkan di tahun itu. Boleh apa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Ya. Nanti akan ada, akan sampai pada pembahasan bahwasanya zakat ini boleh diberikan ya, untuk memenuhi kebutuhan seseorang dalam satu tahunnya. Ya, boleh diberikan. Dilihat maslahatnya. Maka kita turut merasakan orang-orang fakir yang memang betul-betul butuh, kemudian dia mendapatkan zakat, luar biasa gembira dia. Sekaligus kita memasukkan kegembiraan di hati mereka, ya idkhal as-surur, memasukkan kegembiraan di hati-hati orang-orang fakir. Kemudian di antara hikmah yang lain dan pelajaran daripada zakat ini, yaitu seseorang ketika membayar zakat, dia telah menyempurnakan apa yang disebut dengan takaful dan ta'awun alal birri wa taqwa, serta memasukkan kecintaan di dalam hati mereka karena ta'awun itu tadi. Takaful saling memenuhi kebutuhan orang lain dengan zakat itu tadi. Ta'awun juga begitu, tolong menolong. Dia menolong saudaranya yang butuh. Dari situ akan menumbuhkan muhabbah bainal afrad fil mujtama. Di dalam kehidupan bermasyarakat akan tumbuh yang namanya kasih sayang, rasa cinta antara mereka. Ketika seorang yang kaya, yang cukup, kemudian mengeluarkan zakatnya ditujukan kepada orang yang fakir, maka hatinya ini akan apa? Akan gembira dan akan turun. Yang tadinya mungkin punya niat jelek orang tadi, dengan kita memberikan zakat kita kepadanya, akan menyebabkan apa? Hatinya jatuh, ya. Paling tidak dia kasihan dengan orang yang memberikan zakat tadi. Dan sekaligus membuang jauh-jauh yang namanya hasad, dengki dan yang semisal itu. Kemudian di antara hikmah masyru'iyat az-zakat, dengan kita membayar zakat, kita telah menerapkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah ketaatan. Ya, zakat adalah perintah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam 30 ayat memerintahkan tentang zakat, 20 ayatnya digandengkan dengan sholat, ya. Maka ini adalah perintah Allah azza wa jalla. Dengan itu kita telah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah yang lain, zakat ketika dibayar, ditunaikan, hal ini menunjukkan kejujuran orang yang menunaikannya. Ya. Oleh karena itu, zakat juga disebut sadaqah. Khud min amwalihim sadaqatan, kata Allah. Ambil dari harta mereka sebagai sadaqah. Sadaqah yang wajib. Ya, diberi nama sadaqah. Kenapa demikian? Karena orang yang membayar zakat tadi ini menampakkan kejujurannya ketika dia membayar zakat, ya. Maka diberi nama sedekah. Dan dia tidak akan mengeluarkan sesuatu kecuali dia ini memang betul-betul senang diberikan kepada orang tersebut. Ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menunjukkan kejujurannya. Apalagi terkait dengan harta, uang, yang dimana manusia ini condong kepadanya, berat untuk mengeluarkan harta tersebut. Artinya tidak mudah seseorang mengeluarkan harta sebagai zakat tersebut, ya. Di antara hikmah yang lain, bahwasanya zakat ini merupakan sebab, ya, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus sebab diturunkannya kebaikan dan dihapusnya dosa-dosa seseorang. Dan juga sekaligus zakat bisa juga menjadi tameng dari bencana-bencana atau balasan-balasan yang disegerakan di dunia. Ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan la tamna'u zakata amwalihim illa mun'ul qatr minas sama. Tidaklah mereka melarang diri mereka untuk membayar zakat dari harta mereka kecuali di sana dilarang pula turunnya air hujan dari langit. Artinya seseorang ketika tidak mau membayar zakat ini merupakan sebab ya tidak diberikannya hujan. Nah, ini balasan di dunia. Ya, ini adalah bentuk balasan yang ditujukan kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan disegerakan di dunia. Maka tameng zakat ini ketika kita membayarnya bisa menjadi tameng. Kemudian di antara hikmah yang lain, bahwasanya zakat ini merupakan penyempurna daripada keislaman seseorang. Ketika dia membayar zakat semakin sempurna keislamannya. Ya. Maknanya la rukun min arkanil Islam. Begitu juga di antara hikmah yang lain, syariat zakat merupakan madrasah, merupakan sekolah yang mengajari kita dan membiasakan kita untuk bersifat karam. Apa itu karam? Pemurah, mudah memberi, terutama di jalan Allah atau untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang mengajari kita sifat yang seperti ini. Begitu juga di antara hikmah dan sekaligus fadilah daripada zakat atau sedekah, ini merupakan sebab seseorang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah zakat intinya infak. Infak di jalan Allah merupakan apa? Merupakan sebab seseorang dimasukkan ke surga. Dalam satu hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga itu ada ruangan-ruangan ya. Yura zahiruha min batiniha. Yang bisa dilihat zahirnya, nampaknya bisa melihat ke dalam dan sebaliknya dari dalam bisa melihat keluar, bening ya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, a'addahallah, ya Allah siapkan itu liman at'ama at'am, bagi siapa yang memberikan makan infak. Ya, dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah termasuk zakat. Ya. Dia sudah mengeluarkan ya. Liman at'ama at'am. Ya. Bahkan ada di antara jenis zakat yang berupa makanan yaitu zakatul fitr. Ya, berupa makanan. Wa alanal kalam, dan ditujukan rumah-rumah tersebut untuk mereka yang bertutur kata yang lembut. Ya, bertutur kata yang lembut. Nah, ini merupakan motivasi bagi kita untuk bagaimana kita merubah tutur kata kita. Ya, ini adalah sebab dimasukkannya seseorang ke surganya Allah Azza wa Jalla. Wa taba'a shiyam, dan dia terus mengikuti puasa, puasa demi puasa ya. Apa yang disyariatkan dari puasa setelah yang wajib diberikan taufik, kemudian melakukan yang sunnah setelahnya. Di sana ada 6 hari di bulan Syawal, di sana ada puasa-puasa Senin dan Kamis, di sana ada puasa 3 hari dalam setiap bulan dan seterusnya. Ya, untuk mereka. Kemudian wa afsyas salam, dan menebarkan salam. Ya, artinya tidak rugi. Antum ketemu dengan saudara kita salafiyin atau ghair salafiyin, zahir dia seorang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebab dimasukkannya seseorang ke surga. Terkecuali ya. Terkecuali ketika kita tahu fulan ini adalah ahlul bid'ah, sudah ditegakkan kepadanya hujjah mimbabiz zajr ya, dalam rangka apa? Dalam rangka kita memperingatkan dari syarnya dia, dan ketika kita lakukan itu bermanfaat, maka kita lakukan. Yaitu kita tidak menyalaminya. Ya, ini ada di dalam Islam. Al-hajr, syariat hajr ada di dalam Islam. Namun jika itu dilihat bermanfaat, namun ketika akan mendatangkan darar, maka al-asl, hukum asalnya kita menyampaikan salam selama dia adalah secara zahir seorang muslim. Ya. Wa shalla bil-laili wan nasuniyan. Kemudian ruangan-ruangan tersebut juga diperuntukkan kepada orang-orang yang sholat di malam hari dalam keadaan manusia tidur terlelap. Ya, dia bangun sholat tahajud, qiyamul lail di malam hari di luar bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan. Ya. Nah, ini merupakan sebab dimasukkannya seseorang ke surga. Kemudian di antara hikmah masyru'iyat az-zakah ini, secara tidak langsung akan meminimalisir yang namanya kriminalitas yang terkait dengan harta. Apa itu? Pencurian, penipuan, atau yang semisal. Ya. Akan meminimalisir setidaknya, ya. Tentunya orang rata-rata ya tidaklah dia melakukan kejahatan tersebut terkecuali karena memang dia butuh, ya. Karena memang dia membutuhkannya. Ketika kita berikan zakat kita kepada mereka-mereka yang butuh, setidaknya terminimalisir niatan jahat tadi. Karena niatan jahat tadi untuk mencuri, untuk menipu dan sebagainya dimotivasi dengan apa? Dengan kebutuhan yang pertama. Kemudian ada kesempatan. Ya, mereka yang punya penyakit di dalam hatinya, maka ketika ada kesempatan untuk berbuat jahat, maka dia akan melakukannya. Syaitan selalu berusaha untuk menyesatkannya. Nah, maka kita minimalisir dengan apa? Dengan kita tunaikan hak mereka, orang-orang yang fakir. Ya. Kemudian tentunya dia akan berpikir ketika kita termasuk orang-orang yang mempunyai rutinitas setiap tahunnya memberikan zakat, ya, setidaknya dihormati oleh orang-orang yang jahat tadi. Ala kulli hal. Kemudian diantara hikmah disyariatkannya zakat adalah menghapus dosa-dosa kecil, ya. Menghapus dosa-dosa kecil, karena zakat ini termasuk hasanat. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Ya, kebaikan menghapus kejelekan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan as-sadaqah tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu mematikan, ya, kesalahan, itu menghilangkan kesalahan, menghapus kesalahan. Kama yudfi'u al-ma'na, sebagaimana air itu mematikan api, ya. Artinya kejelekan, kesalahan-kesalahan itu dihapus dengan sedekah, sebagaimana api ketika muncul disiram air mati. Ya, demikian sedekah, ya. Di antara fadilahnya. Kemudian di antara fadilah yang lain, zakat ini merupakan motivasi baik orang yang kaya ataupun orang yang fakir, ya, sebagai motivasi untuk mereka berbuat baik dan berbuat ihsan kepada selainnya, ya, berbuat baik dan berbuat ihsan kepada selainnya. Kemudian diantara fawaid dan hikmah daripada zakat, bahwasanya zakat ini adalah merupakan sebab seseorang diselamatkan dari kejelekan. Ya. Diselamatkan dari kejelekan. Di dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu lahu kurabahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membebaskan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunianya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bebaskan kesulitan-kesulitan akhiratnya. Wallah fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah berada pada pertolongan terhadap seorang hamba, artinya dia terus ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama hamba terus menolong saudaranya. Termasuk diantaranya adalah zakat. Ya. Begitu juga zakat ini sebagai apa? Sebagai sebab diberikannya pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa nasr terhadap agama ini. Ya. Dan terhadap apapun itu. Ya. Di dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, hal tansuruna wa turzakun illa bidu'afaikum. Kata Rasulullah, apakah kalian akan ditolong dan diberikan rezeki kecuali itu dengan orang-orang yang lemah diantara kalian? Artinya apa? Manusia ditolong oleh Allah dan diberikan rizki. Karena sebab apa? Karena sebab orang-orang yang lemah tadi. Orang-orang yang butuh tadi. Ya. Ketika kita memberikan kepada mereka, menjadi sebab diberikan pertolongan. Pertolongan baik itu kemenangan terhadap agamanya ketika mereka termasuk orang-orang yang dihinakan, direndahkan, ya, atau kesulitan maisyahnya dia akan ditolong dengan dia membantu orang-orang yang lemah di antara mereka, orang-orang du'afa. Ya. Ala kulli hal, di sana masih banyak lagi disebutkan oleh para ulama terkait dengan hikmah, namun kita cukupkan dengan apa yang sudah kita sampaikan barusan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan syarat-syarat wajib zakat. Syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, Islam adalah syarat utama. Maka kafir tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Namun mereka diberikan beban untuk itu. Artinya apa yang mereka lakukan tidak akan sah kecuali dengan masuk kepada agama Islam. Ya. Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan apa? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Dan tidaklah melarang mereka untuk diterima nafkah mereka illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Yang melarang mereka untuk diterima itu adalah karena mereka kufur kepada Allah dan rasulnya, maka tidak akan bisa diterima nafkah mereka, percuma ya kerugian yang mereka dapatkan, tidak ada faedahnya. Kemudian di antara syarat yang lain adalah bebas, bukan budak. Ya. Bukan hamba sahaya. Maka bagi hamba sahaya, budak, ini tidak diwajibkan zakat. Kenapa demikian? Karena hamba sahaya ini hakikatnya adalah milik tuannya. Begitu juga mukatab. Ya. Apa mukatab? Mukatab ini budak. Ya, dia budak, namun dia punya perjanjian dengan tuannya. Setelah melakukan sekian tugasnya, maka dia dibebaskan. Ya, punya perjanjian, dia dibebaskan. Hakikatnya sama. Ya. Hakikatnya sama dengan budak. Maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian di antara syarat yang lain adalah memiliki harta yang sudah mencapai nisab secara sempurna, ya, secara sempurna, dan itu terus mengalir seperti itu. Contohnya seseorang punya uang atau punya emas 100 gram misalnya. Berjalan dia, 100 gram itu tidak berkurang. Terus seperti itu sampai pada haulnya baru dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ya, terus harta itu tidak berkurang. Adapun ketika harta tersebut ada kemungkinan akan berkurang dari nisabnya setelah 6 bulan, maka yang demikian ini tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Ya, ketika kemungkinan harta yang dia miliki ini akan berkurang. Kemudian diantara syarat daripada zakat adalah telah mencapai haul, perputarannya sudah mencapai 1 tahun, ya, dan harta tersebut tetap berada pada miliknya, ada di kantongnya, ada di al-muhim milik dia harta tersebut, ya, maka diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, ini untuk zakat yang terkait dengan harta. Adapun zakat yang terkait dengan binatang atau zakat yang terkait dengan apa, dengan tanaman, biji-bijian yang tumbuh dari bumi, ini dikeluarkan setelah panen, ya, dikeluarkan setelah panen. Persyaratan haul tadi untuk zakat harta seluruhnya kecuali untuk biji-bijian tadi, ya, untuk biji-bijian tadi. Begitu juga ma'adin, ya, ma'adin, harta-harta, harta karun atau yang semisal itu, maka tidak masuk di sini. Ala kulli hal, baik, di sini sudah kita selesaikan terkait dengan apa? Terkait dengan zakat secara keumuman. Maka kita akan memasuki masing-masing secara khusus terkait dengan zakat, terkait dengan zakat, zakat mal, ya. Zakat mal dan zakat fitrah insyaallah. Yang pertama dan inti daripada zakat yaitu zakatnya emas dan perak. Zakatnya emas dan perak. Maka telah lalu kita ketahui emas dan perak adalah harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Karena Allah menyatakan apa? Alladzina walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian dia tidak mengeluarkan nafkahnya di jalan Allah, maka beritakan kepada mereka dengan azab yang pedih. Maka wa'id, ancaman ini tidak muncul terkecuali dari perkara yang wajib, ya. Maka hukumnya wajib untuk dikeluarkan. Telah lalu mereka yang punya emas dan perak kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya kecuali dia akan disetrika oleh emas dan peraknya, ya, setelah dipanaskan kemudian disetrikakan ke dia. Ya, ini adalah ancaman. Ancaman bagi mereka-mereka yang punya emas dan perak kemudian tidak mengeluarkannya. Kemudian berapa yang harus dikeluarkan? Ya, berapa yang harus di keluarkan. Ya. Para ulama menjelaskan, ya, itu diambil daripada hadis Nabi SAW menyatakan laisa fi maduna khamsa ausuq shadaqah. Ya. Tidak ada zakatnya kecuali telah sampai kepada 5 ausuk. Ausuk adalah jama' al-wisq. Apa itu al-wisq? Yaitu 60 sa', ya. 60 sa' daripada korma, ya. Maka di sana dipersyaratkan 5 ausuk untuk korma. Walaysa fi maduna khamsa dzudin shadaqah. Begitu juga tidak ada zakat kecuali telah mencapai khamsa dzudin shadaqah. Yaitu dud ini adalah unta yang berbilang 3 sampai 10 disebut dud. Artinya apa? Artinya tidak ada zakat dari unta yang kurang daripada 5 biji, ya. 5 binatang unta. 5 atau lebih, ya. Kalau kurang dari 5 maka tidak ada zakatnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan laisa fi madun duna khamsa awaqin shadaqah. Begitu juga tidak ada zakatnya kecuali telah mencapai 5 awaqin. Ya. Awaqin jama' uqiyah. Ya, apa itu uqiyah? Uqiyah adalah 40 dirham. 40 dirham ini satu uqiyah. Maka 5 awaqin, ya, dihitung oleh para ulama adalah 100 dirham, 100 dirham perak. 100 dirham perak yang kemudian dihitung-hitung kurang lebih sekitar 595 gram daripada perak. Kurang dari itu tidak ada zakatnya. Kurang dari itu tidak ada zakatnya. Ini untuk perak. Namun di sana ada sedikit perbedaan di antara para ulama. Sebabnya apa? Sebabnya bahwasanya di sana dikatakan oleh sebagian ulama di antara mereka Ibnu Mardawi dan yang lainnya bahwasanya ukuran mithqal, ya, mithqal. Jadi ada kaitannya. Kalau emas itu ada isrun mithqalan, 20 mithqal. Ya. Kalau perak ini ada 100 mithqal. 100 mithqal baru ada zakatnya. 100 mithqal ini kurang lebih ada yang menyatakan 595, ada yang menyatakan 644 gram daripada perak. Ya. Sebabnya karena sebagian ulama menganggap hitungan mithqal itu, ya, dikiaskan dengan apa? Dengan biji syair. Apa itu syair? Wallahu a'lam, dalam bahasa kita syair disebut apa? Kalau anda lihat di kamus artinya syair itu adalah apa? Seperti gandum dia. Dia seperti gandum tapi beda. Ya, dia ada bijinya dan dimakan bijinya. Dimakan, dijadikan bahan makanan. Ya. Maka dihitung, ya. Di sana kurang lebih satu mithqal ini adalah 72. Ya, 72 biji daripada biji syair tadi yang tidak besar dan tidak kecil. Maka pendapat ini juga yang diusung oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Maka ketika dia jumlahnya 100 apa namanya 100 mithqal itu berbeda nanti akhirnya. Ya, satu mithqal sama dengan berapa tadi? 72. Nah, tinggal la, satu mithqal sama dengan 40 dirham, ya, untuk perak. Ala kulli hal, Allahu a'lam bisawab. Al-muhim, yang umum di antara para ulama hitungan perak adalah 595 gram, ya, 595 gram perak, maka di sana ada zakatnya. Untuk emas, ya, untuk emas yaitu isyruna mithqalan, dalam riwayat isyruna dinaran, 20 dinar, ya, pada setiap 20 mithqal, ya, 20 mithqal di sana ada zakatnya. Berapa zakatnya? Hah? Ada yang tahu? Berapa zakatnya mas? 2,5%. Nah, setiap 20 dinar atau 20 mithqal di sana ada rubul usyur. Ya. 1/40. Ya, hitungannya begini lebih mudahnya. Berapa jumlah yang kita miliki? 20 mithqal atau 20 dinar ini sama dengan, kalau hitungannya Syekh bin Baz dengan Lajnah Daimah, sekitar 92 gram. Ya. Sekitar 92 gram emas. Namun kebanyakan fuqaha menghitung 85 gram emas. Ya, perkaranya luas. Ya, perkaranya luas. Tinggal dihitung. Ketika kita punya 100 gram misalnya, kita punya 100 gram emas. Dibagi 40, ya. Dibagi 40, hasilnya itu adalah rubu' al-usyur, ya. Hasilnya itu adalah rubu' al-usyur. Maka di sana berapa nanti keluarnya? Ya, rubu' al-usyur sama dengan 2,5%. Ya, ketika 100 berarti 200 berapa? 225 ya. Ketika 100 dia 25. 2,5, afwan. Berarti tinggal dikalikan berapa jumlahnya emas. Dikiaskan, ya, dikiaskan nakdan. Nanti akan ada pembahasannya terkait dengan nakdan atau uang yang kita gunakan, ya. Sekarang kita berada pada pembahasan apa? Pembahasan emas dan perak. Syahidnya miqdar berapa yang harus dikeluarkan daripada emas dan perak itu rubu'ul usyur, ya. Itu intinya. Ketika perak tadi hitungannya 595 keumuman fuqaha dan Lajnah Daimah dengan Syekh bin Baz menganggap 640 sekian gram, ya. Maka di sana dibagi 40, ya, dibagi 40 atau 2,5%-nya dari jumlah tersebut, ya. Maka itulah yang harus dikeluarkan. Ya, tinggal dikalikan saja. Ya, ketika perak harganya misalnya 10.000, perak murah harganya, ya. Ketika harganya 10.000 dikalikan 595. 595 gram. Ya, berapa yang keluar nantinya? Ya, itulah yang kita hitung nantinya. Jumlah itu yang kita hitung untuk kita keluarkan zakat kita, ya, daripada harta, harta nakd. Dan pendapat yang paling rajih, kita mengikuti jumlah perak daripada emas, ya. Kenapa demikian? Karena lebih dekat kepada fuqara, lebih dekat dan lebih berpihak kepada orang-orang fakir. Karena perak jumlahnya lebih sedikit, ya. Kalau emas berat, 85 gram emas kalau kita mau hitung, kita kalkulasikan dengan uang kita sekarang, besar jumlahnya, ya. Kalau emas harganya 1 juta 100 gram berarti berapa sudah? Hah? Berapa? 100 juta. Sedikit sekali orang yang mengeluarkan zakat ketika kita ngambil patokan dengan emas, ya. Namun ketika kita ambil patokan perak 595, ya, 595 harganya perak amat sangat murah. Bisa 11.000, bisa 12.000. Insyaallah enggak akan sampai 20.000 per gramnya. Tinggal dikalikan saja. Berapa hasil yang keluar? Mungkin 15 juta, mungkin 20 juta. Ya, dikiaskan dengan perak, seseorang punya uang 20 juta, dia sudah bisa mengeluarkan zakatnya. Dia sudah bisa mengeluarkan zakatnya. Ya, ala kulli hal. Ini adalah miqdar ya, yang harus dikeluarkan. Yaitu setiap 200 dirham ada rubu'ul usyur, yaitu 1/40 atau sama dengan 2,5%, dan setiap 20 dinar di sana ada nisf mithqal, setengah mithqal daripada zakatnya ya. Ini ukuran yang harus dikeluarkan. Thayyib. Insyaallah sampai di sini bisa dipahami. Hah? Apa kurang paham? Naam. Abu Harif. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Hah? Intinya begini ya, intinya antum faham bahwasanya zakatnya emas ya, zakatnya emas setiap 20 dinar. 20 dinar ini sama dengan berapa? Itu saja. Ya. 20 dinar ini sama dengan berapa? Yaitu isyurun mithqal. Ya. Isyurun mithqal minadz dzahab, daripada zahab ini ditakdir, dikira-kira oleh para ulama kurang lebih 85 gram. Ya, sebagian melihat 92 gram sebagaimana Syekh bin Baz dan yang lainnya. Ya, 92 gram. Adapun dinar, adapun perak ya, perak di sana 200 dirham ukurannya. 200 dirham di sana ada zakatnya 1/40 ya, 2,5%-nya dari 200 dirham ya. Berapa itu? Eh, itu tadi kembali kepada hadis tadi, berapa? Khams awaqin, 5 awaqin. Satu ruqyah ada 40 dirham, tinggal dikalikan jadi 100 ya. Tinggal dikalikan. Jadi mencapai 100 di sana ada zakatnya. Ada zakatnya sodako. Berapa yang dikeluarkan? 1/40 atau 2,5%-nya. Kalau itu 595, maka tinggal dikalikan saja. Ya. Berapa 2,5%-nya? 2,5% dari 595. Itu yang mungkin lebih mudah untuk kita memahami terkait dengan zakat ini. Zakat emas dan perak. Baik. Nah. Kemudian syarat ya, syarat untuk emas dan perak ya. Syarat apa saja yang harus dikeluarkan? Yang pertama, dia telah mencapai nisab ya. Nisabnya berapa tadi? Isyurun mithqal untuk emas. Isyurun mithqal sama dengan 85 gram pendapat jumhur ulama. Kemudian setelah direka-reka kembali dengan ukuran 72 biji daripada syair tadi, maka hitungannya menjadi 92 ya, menjadi 92 gram. Ini nisabnya. Ya, ini nisabnya. Setiap 20 mithqal daripada emas, maka di sana ada zakatnya. Kemudian nisabnya fiddah, perak itu tadi ya, 200 dirham. Ya, di sana ada 200 dirham, maka ada zakatnya di sana. Ini dengan ijma ulama ya, ulama berijma sudah bahwasanya nisab emas sekian dan nisab perak sekian yang sudah kita bahas barusan. Kemudian yang kedua, di antara syaratnya adalah Islam, bebas dia, bukan budak, kemudian dia memiliki harta tersebut dan telah mencapai haul ya. Telah mencapai haul. Ya, sudah berputar selama 1 tahun, berputar selama 1 tahun. Nah, ini syarat-syaratnya. Kemudian perhiasan ya. perhiasan yang dipakai, baik itu emas ataupun perak, ya, perhiasan yang dipakai. Maka tidak ada perselisihan diantara para ulama terkait permasalahan emas dan perak, ya, tidak ada khilaf, wajib zakat. Adapun permasalahan perhiasan atau huli yang dipersiapkan untuk disimpan, ya, itu juga termasuk yang tidak diperselisihkan oleh para ulama, ya, yang tidak, yang dipersiapkan untuk disimpan bukan untuk dipakai, ya, maka ini tidak ada khilaf diantara para ulama. Adapun perhiasan yang dipakai, ya, seperti gelang, anting, atau yang selainnya yang semisal itu, dan tentunya mubah, bukan yang haram. Kenapa? Apakah ada perhiasan yang haram? Ada, ketika digunakan untuk kaum laki-laki misalnya, maka haram, ya. Yang boleh untuk perempuan. Maka pendapat yang terdekat, ya, di antara pendapat-pendapat para ulama di sana, lebih ahwat dikeluarkan zakatnya, ya, dikeluarkan zakatnya. Sebagian ulama berpendapat apa? Tidak ada zakatnya. Yang dipakai tidak ada zakatnya. Namun yang ada zakatnya itu adalah yang disimpan. Yang disimpan. Ala kulli hal, lebih selamat dikeluarkan zakatnya. Ini adalah pendapat yang terdekat. Ya, karena keumuman dalil yang sudah kita baca tadi, alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, dan mereka-mereka yang menyimpan dan memiliki emas dan perak, kemudian dia tidak menginfakannya di jalan Allah, maka fabashirhum bi'adzabin alim. Maka berilah mereka berita dengan azab yang pedih, ya, dengan azab yang pedih. Kemudian diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ada satu wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya putrinya, dan ada di tangannya perhiasan, ya, ada di tangannya perhiasan. Maka Rasulullah bertanya, atu'addina zakata hadza, apakah engkau sudah berikan zakatnya ini, ya. Maka dikatakan la, ya, tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancamnya bahwasanya engkau akan diberikan perhiasan dengan dari api neraka. Artinya itu akan menjadi sebab engkau dimasukkannya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dilepas perhiasan tersebut. Perhiasan tersebut dilepas dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syahidnya, ya, lebih berhati-hati untuk kita keluarkan zakatnya, walaupun diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan permasalahan ini, ya. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang membuatmu ragu dan berpeganglah terhadap perkara-perkara yang memang sudah pasti, ya, perkara-perkara yang memang sudah pasti. Tayyib, insyaallah mungkin kita cukupkan sampai di sini karena sudah terang. Tayyib, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita akan mungkin sedikit pada pertemuan yang akan datang untuk dimurojaah kembali, ya, karena perkara-perkara ini adalah perkara yang amat sangat penting terkait dengan zakat ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.